Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa inna kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minadh dhalalah wa minal bid'ati wa minan nar. Ikhwani fillah wa muslimin akramanillahu wa iyyakum ajma'in. Yaqulu nabiyuna alaihi salatu wassalam min hadith Abi Hurairah fima akhrajahu al-Bukhari yaqulu ta'isa abdu dinar wa dirham wal qatifah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Celaka bagi hamba dinar, bagi para hamba dirham, dan bagi para hamba-hamba pakaian, jika diberi ridha, jika tidak diberi murka. Hadis ini adalah hadis yang mulia sebagai bimbingan kita di dalam hayat di dunia, kehidupan dunia ini. Secara tekstual langsung bisa kita pahami dari ucapan beliau, dilarang kita menghambakan diri terhadap dunia ini, menjadikan diri kita sebagai budak-budak dunia dan menjadikan dunia ini sebagai tuannya yang kuasa mengatur, kuasa memerintah, dan kuasa untuk melarang. Maka bagi mereka ada tanda dari tanda kecelakaan. karena Buddha lahu wa maluhu li sayyidih, dirinya dan hartanya itu milik tuannya, itu Buddha. Jadi seberapa besar pun dunia yang dia dapat, itu milik tuan. Buddha tidak punya sama sekali hak untuk menikmatinya. Ungkapan Nabi alaihi salatu wasalam ini sangat mendalam. Jangan sampai kita sebagai seorang hamba, hamba Allah tentunya, menjadi budak-budak dunia. Artinya apa? Segala apa yang diperintahkan oleh dunia ini kita taati. Segala apa yang dilarang oleh dunia ini kita jauhi. Sementara kita meninggalkan sebuah perintah yang agung dari pencipta kita, demikian pula kita melanggar larangan yang agung dari pencipta kita. Kita mendahulukan perintah dunia dari perintah Allah. Kita lebih takut larangan dunia dari larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu artinya kita memperbudakkan diri terhadap dunia. Sehingga budak dunia, hati yang sudah luluh dengan dunia itu punya sifat. Apa sifatnya? Kalau diberi dunia, ridho. Jadi bagaimanapun bentuknya, selama dunia tadi datang kepada dia, dia ridho. Walaupun harus meninggalkan agama, walaupun harus menggadaikan akidah, walaupun harus menjual sunnah. Kenapa? Karena keridhaan dia itu ada pada dunia. Sebaliknya, kalau seandainya dia tidak diberi dunia, maka dia murka. Walaupun agamanya dilapangkan, akidahnya ditambah, karena tujuan dia bukan ini. Sehingga kata beliau, Al-Imam Asy-Syaukani, menjelaskan bahwasannya yang tercela dari dunia itu adalah setiap segala sesuatu yang menjadikan seorang hamba itu budaknya dan menjauhkan dia dari Allah. Apapun. Jadi segala sesuatu dari perkara-perkara dunia ini yang dengan sebab dia seorang hamba diperbudak dan menjauhkan dirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak demikian maka tidak tercela dunia ini. Kita cari, kita jadikan dunia ini sebagai budak kita, kita jadikan dunia ini sebagai alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka ini bagus. Tetapi ternyata sifat ini sulit. Kenapa demikian? Karena dunia itu selamanya enggak akan menyatu dengan akhirat. Orang yang cari dunia akhiratnya akan pergi. Tapi tidak untuk para pencari akhirat. Orang itu kalau mencari akhirat, dunianya akan ikut. Tetapi kalau orang cari dunianya, dunia akhiratnya akan pergi. Jadi pilih mana? Kalian cari dunia, akhiratnya pergi, atau kita cari akhirat, dunia akan ikut. Tinggal pilih saja. Kenapa? Karena seseorang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ditinggalkan kenikmatan. Berbeda halnya dengan orang yang bermaksiat kepada Allah, pasti akan ditinggalkan kenikmatan yang barokah. Jadi kalau seandainya kita taat kepada Allah, kemudian timbul rasa takut, jangan-jangan kalau saya amalkan sunnah nanti saya enggak bisa kerja di sini. Kalau saya nanti amalkan sunnah ini nanti saya enggak bisa seperti itu. Ya, itu apa? Takhwif minasyaitan. Apa? Sesuatu dari sifat takut yang dimasukkan ke dalam hatimu dari syaitan. Ya, inna syaitana yukhaffifu awliya'ahu. Sesungguhnya para syaitan itu memberikan rasa takut kepada wali-walinya. Wali siapa? Wali Allah. Dan ini ternyata menjangkiti diri kita. Ya, kalau kita pengen terjun menuju agama takut. Aduh, jangan-jangan. Padahal enggak ada sama sekali itu. Kenapa takdir itu bukan di tangan syaitan? bukan di tangan kita, bukan di tangan mereka, bukan di tangan dunia ini. Takdir itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya kalau takdir itu di tangan Allah? Ya, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasalam, dan hadis ini dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in. Law ijtama'a ya ayyadurruk lam yadurruka illa bi syai'in illa qad kataballahu lak. Kalau seandainya manusia yang ada di muka bumi ini dari jin dan manusianya berkumpul semua hendak memberikan engkau celaka, bersepakat ya, kemudian pengen menuju dirimu, pengen memberikan mudharat pada dirimu ya, apa kata Allah dengan lisan Rasul, lam yadurruk, tidak akan sampai mudharat itu kepada dirimu ya, kecuali apa, illa ma qad kutiba alaik, kecuali mudharat tadi sudah ditulis ini akan menimpa dirimu. Wa in istama'u 'ala ay yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kata Nabi. Demikian pula kalau seandainya orang yang ada di dunia ini dari mulai kutub utara sampai kutub selatan, timur sampai barat, berkumpul mereka yang kayanya, yang kuatnya, yang penguasanya, mengumpulkan sesuatu dari dunia ini pengen diserahkan pada dirimu untuk memberikan manfaat pada dirimu, apa kata Rasul, lam yanfa'uka, mereka tidak sanggup, illa bi syai'in qad kataballahu lak, kecuali dengan sesuatu dari kenikmatan yang Allah sudah tulis, hadza li fulan, kenikmatan untuk fulan, rufi'atil aqlam, sudah diangkat pena, wajah fatih suhuf, sudah kering lembaran lauhul mahfuz. Jadi kalau tiba-tiba kita pengen belajar sunnah, setan masuk, hati-hati dong kamu ya, nanti kalau kamu belajar sunnah duniamu habis ya, duniamu hancur ya, itu apa, innamahu syaitan yukhawifu awliya'ahu, itu setan sedang menakut-nakuti wali-wali Allah. Ya, itu semuanya ada pada diri kita, ditiupkan. Ya, entah kita akui atau tidak, kita ngerasa atau tidak, itu masuk di situ. Kenapa ini yang mengabarkan bukan kita? Yang mengabarkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga melalui lisan Rasul alaihi salatu wasalam, setan selalu terus membisikkan rasa takut dalam hatimu. Ya, belajar sunnah, oh, jangan-jangan jangan-jangan akhirat nanti tidak ada, saya rugi ini. Sudah kayak gini, nggak bisa gaya-gaya di dunia, ternyata akhirat nggak ada. Wah, rugi saya. Kalau gitu ya setengah-setengah ya. Dunia saya ambil, akhirat saya ambil. Kalau ke masjid ya pakai baju muslim, tapi kalau di luar masjid ya pakai baju kafir. Kan impas. Kalau ada ya kita dapat setengah, kalau nggak ada juga dapat setengah. Ya, syaitan. Kalau sudah seperti ini, yang hilang apa? Yang hilang akhiratnya, dunianya tetap. Nah, maksudnya apa? Syahwat dunianya menempel pada dia, akhiratnya hangus. Ya, tidak bisa kita mengatakan akhirat 50%, dunia 50%, tidak bisa. Ya, iman kita seberapa bisa membagi akhirat 50%, dunia 50%? Ya, belum sampai. Kalau seandainya Nabi alaihi salatu wasalam ya, alladhi yu'ta mafatihu khazainul ardi, diberikan kunci ya, khizanah, lemari bumi, diberikan kunci perbendaharaan bumi. Rasulullah itu pengen kaya seperti apa sih? Ya, pengen punya kaisar seperti apa? Pengen punya kerajaan semegah apa? Dibukakan kuncinya, tinggal dibuka, dihamparkan dunia sama Allah. Yu'ta mafatihu khazainil ardi, diberikan kunci perbendaharaan dunia. Ya. Jadi kalau seandainya Rasul alaihi salatu wasallam menginginkan dunia ini untuk umatnya ya, supaya mereka tidak menjadi kaum muslimin yang masakin fuqara, Rasulullah tinggal buka itu lemarinya, dilimpahkan kepada kaum muslimin. Tetapi Rasulullah tidak. Ya. Kenapa? karena mengetahui betapa hina dinanya dunia. Baik. Sehingga kalau kita mendapati orang-orang kafir lebih maju dari sisi keduniaan daripada kita, kita tidak usah tertipu. Ya, dan jangan pula kita menganggap kalau dunia kita dibuka, kita sebagai orang yang selamat dunia akhirat. Jangan. Nabi alaihi salatu wasalam pun bersabda dalam hadis yang sahih, "Lau anna dunya ta'dilu janaha ba'udatin ma yuqtali kafirin walau syurbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini ada nilainya di hadapan Allah, ditimbang, kemudian masih seimbang, ya artinya apa, ada nilainya kan kalau masih seimbang, ada seperti itu, ya. Dan timbangan dunia ini bukan timbangan bobot on gram dan sayap nyamuk ditaruh di satu timbangan, dunia ditaruh di timbangan yang lain, ya. Kalau seandainya dunia ini ada nilainya walaupun sayap nyamuk ditempelkan di satu timbangan, kemudian di dunia seisi ditaruh di timbangan yang ini, seimbang padahal timbangnya sayap nyamuk, ya berarti apa? Masih ada nilainya di hadapan Allah dunia ini. Apa kata Rasul, tidak akan diberikan kepada orang kafir walaupun satu tetes air oleh Allah. Ini kalau seandainya dunia ini ada harganya di hadapan Allah. Nah, itu karena sebab dunia itu di hadapan Allah tidak bernilai apapun kecuali dunia yang diinfakkan untuk agama, ya, maka diberikan kepada orang kafir, bahkan dikerucukkan kepada orang kafir, silahkan nikmati. Nah, muslim diberikan sesuai dengan apa yang bisa membantu mereka di dalam kehidupan dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Selebihnya ditahan Allah, diberikan di surga. Kenapa? Karena kalau seseorang itu dilimpah ruahkan dunia kepada dia, dunia ini akan menyibukkan dia. Jangankan kalau kita punya triliunan, ya buang di Australia, di Amerika, perusahaan di Indonesia, di mana lagi, baru satu perusahaan itu pun kadang belum jadi. Itu loh hari-hari kita, siang, malam, pagi, sore, habis. Ya. Bagaimana kalau dibukakan 10 perusahaan? Kira-kira masih sempat atau tidak kita duduk seperti ini? Wah, masih Ustaz. Enggak kebayang. Ya, enggak kebayang kita. Satu perusahaan yang mungkin itu perusahaan itu baru kita rintis loh. Belum menghasilkan dinar-dinar, dirham-dirham belum. Baru kita rintis, kadang rugi, kadang untung, kadang rugi, kadang untung. Itu habis waktu kita. Ya, pagi bangun, ya sudah mikiri apa yang harus dipersiapkan sampai siang. Tiba-tiba sudah zuhur, habis zuhur sudah lelah istirahat, ya nggak sempat apa-apa. Tiba-tiba asar, ya kemudian dia bangun, tiba-tiba sudah mau maghrib. Apa yang sudah dia kerjakan untuk ibadah? Ya, begadang malam mikirin bagaimana besok ini harus nembus sana, harus nembus sini, harus mikirin sana. Tagihan sana, tagihan sini, ya habis dunia kita, habis waktu kita. Itu baru satu, ya. Jadi kalau dunia itu betul-betul dikerucutkan kepada kita, ya dituangkan semua kepada kita, habis waktu kita untuk ibadah. Nah, sehingga apa, di antara hikmah kenapa Allah SWT tidak menjadikan kaum muslimin seperti orang kafir, tidak mau menyibukkan mereka dengan dunia, tetapi mereka diberikan dunia sesuai dengan, ya, kadar yang bisa untuk mereka berbekal di alam dunia ini. Jadi di antara isyarat yang beliau sampaikan, ta'isu 'abdu dinar wa dirham wal qatifah, untuk kita sadar diri tujuan kehidupan di dunia ini bukan untuk mendapatkan dunia, tapi untuk menjadikan dunia ini sebagai apa? Lujah, kapal kita naiki, kemudian apa? Kita pakai untuk menuju sebuah tujuan. Ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, di dalam kitab yang pertama pembukaan, ya, sebuah syair, "Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas cerdik, mereka mentalak dunia, mencerai dunia karena takut fitnah. Wa ja'aluha lujatan, dan dia jadikan dunia ini sebagai kapal penyeberangan. Wa ja'alu salihul amali fiha sufuna, ya, dunia dijadikan sebagai nasampannya, dunia dijadikan sebagai dayungnya untuk mendapatkan amalan-amalan, ya, wa takhadu, ya. Baik. Dan amalan soleh sebagai perahu layar mereka. Ya, jadi perahu layar yang dia naiki ini amal soleh yang untuk menggerakkan tadi dunianya. Artinya apa? Dunia yang dia miliki untuk mendapatkan amalan-amalan soleh, ya, sebagai kapal pijakan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba-hamba yang cerdas, kata beliau, yang cerdik. Ya. Bukan sebaliknya, kita dijadikan sebagai dayung dunia. Artinya apa? Kita betul-betul diperbudak oleh dunia. Dunialah yang memegang kendali kita. Ya. Akhirnya apa? Habis waktu, habis umur, habis tenaga, habis pikiran hanya untuk memikirkan dunia. Ya, peras keringat kita tidak mendapatkan hasil apa-apa, tetapi hanya mendapatkan apa? Capek dan lelah. Ini syarat yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Qala rahimahullahu ta'ala wa an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil wa kana ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul idza amsayta fala tantadir as-sabah wa idza asbahta fala tantadir al-masaa wa khudh min sihhatika li saqamika wa min hayatika li mautika. Akhrajahu Bukhari. Dari Abdullah bin Umar, anak laki-lakinya Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai ayah dan anaknya, beliau berkata, menceritakan suatu saat Nabi menggenggam bahuku. Jadi tangannya menggenggam bahuku. Kemudian Rasul mengatakan, kun fid dunya, jadilah engkau wahai Abdullah di dunia ini ka'annaka gharib, seperti orang asing yang bukan negerimu. Ini maksudnya gharib itu negeri perantauan. Ya, seperti antum semua di sini. Antum merantau, ya, nanti lebaran pengen pulang semua. Ya, kecuali yang sudah punya domisili di sini. Yang belum punya, anggaplah dunia seperti ini. Antum itu merantau di sini, bukan tempat tinggal antum semua. Demikian juga dunia, jadikan dunia ini seperti negeri rantau. Ya, kalau orang merantau ke Arab Saudi jadi TKI, kira-kira yang jadi pikiran mana? Ya, udah enggak mikirkan anak istri, enak asik di sana, atau kira-kira tetap mikir. Ya, mikir bagaimana istri, bagaimana anak, bagaimana keluarga, kangen tempat tinggal. Nah, seperti itulah jadikan dunia. Ya, seorang muslim itu akan rindu dengan surga. Seperti apa surga? Ini yang kita rindukan selama ini, yang kita cari-cari dalam ibadah kita. Rindu. Maka jadikan dunia ini seperti apa? Itu seperti tanah rantau. Ya, sebagaimana halnya orang yang merantau pasti rindu kampung halaman, iya Banda. Ya, kecuali kalau antum udah enggak rindu kampung halaman, ya itu terserah. Ya, cuma dunia itu. Ya. Karena biasanya kalau orang udah berhasil, udah punya rumah, sudah enggak mau malas pulang, mau ngapain di rumah. Ya, biasa. Tapi mayoritas itu pasti rindu kampung halaman. Rindu ada sesuatu yang lain dari yang lain. Walaupun kalau sudah melihat, kayak gini. Walaupun pulang lagi. Tetapi apa? Ada kerinduan yang lain. Itu diantara apa? Isyarat di sini. Jadi kalau engkau jadikan dunia ini sebagai tanah rantau, kamu akan rindu akhirat. Karena bagaimanapun kita tinggal di dunia ini, pasti mau atau tidak kita akan kembali. Kalau di dunia terserah kita, mau 3 bulan punya jadwal khusus pulang kampung. Ya. atau tidak terserah. Tetapi kalau negeri akhirat mau atau tidak mau kembali, tidak pasti akan kembali. Itu bedanya. Jadikan kamu seperti orang asing. Jadilah kamu di dunia seperti perantau yang hidup di tanah rantau. Au abiru sabil, atau jadikan diri kamu di dunia seperti apa? Abiru sabil, orang yang dalam perjalanan. Sehingga pasti akan berangkat. Ya, kalau kita misalkan mau pulang kampung, kadang singgah di pom bensin sempat tidur, ya pasti mikirin berangkat lagi. Ya, ya nanti kalau sudah ya lepas capek penatnya akan berangkat. Jadikan seperti itu. Ya, terkadang kita biasa, terkadang kita malas, ya itu kita istirahat. Ya capek, ya. Nah, saat dan saat, sesaat sesaat. Kadang lelah, kadang pengen di rumah karena suntuk, labas. Ya, seperti kita lagi istirahat tadi, tapi apa? Besoknya lagi harus semangat. Kenapa? Harus melanjutkan perjalanan. Ya, mau enggak mau harus, karena umur kita terlindas oleh waktu. Ya, mau enggak mau pasti kita akan tua. Walaupun kita ngerasa muda terus ya tetap tua. Ya, walaupun kita enggak mau tua ya tetap tua. Itu umur. Nah, jadikan di dunia ini seperti apa? Abiru sabil. Seperti engkau sedang. Abir itu orang yang berjalan. Sabil itu jalan. Jadi menyeberangi jalan. Ya. Yang di saat kamu capek, kamu akan istirahat. Setelah istirahat, kamu akan bersiap-siap lagi. Nah, itulah keadaan kita di dunia. Jadikan seperti itu. Wa kana Ibnu Umar yaqul, kemudian Ibnu Umar mengatakan, "Idza amsayt falatantadhir shabah." Kalau kamu sudah dalam keadaan waktu sore, jangan nunggu pagi. Maksudnya apa ini? Kalau kamu sore hari sehat, bisa ibadah di sore hari itu. Enggak usah nunggu besok. Insyaallah besok saya mau taklim. Besok lagi seperti itu, insyaallah lusa saya mau taklim. Insyaallah lusa saya mau sholat, insyaallah lusa. Nanti aja lah tahun baru saya mau tobat. Ada ya? Mungkin dulu di antara kita mungkin dulu ketika masih jahil-jahilnya tobat itu nunggu tahun baru. Ya, nunggu jam 12 ya, semenit dia hitung 1 menit. Karena kurang 1 menit, 2 detik, 3 detik, 4 ya saya berubah sekarang besok insyaallah. Enggak jadi berubah, dia ya dia. Ya. Baik. Karena enggak usah nunggu-nunggu kalau pengen tobat itu enggak usah nunggu besok. Saya nantilah jadi baiknya kalau tahun 2007. Tinggal berapa hari ini? Ya, ini sudah Desember tanggal 20 ya. Ya, kurang berapa 10 hari lagi saya mau tobat. Pokoknya saya enggak mau lagi merokok, saya enggak mau lagi zina, saya enggak mau lagi mencuri 10 hari lagi. Jadi harus saya puas-puaskan ini. Ya. Siapa yang menjamin hidup kita sampai tanggal 1 Februari? Januari. Tidak ada yang jamin. Wong menentukan hari aja salah. Siapa yang mengatakan pergantian bulan itu di jam 12 malam? Ya, pergantian hari itu maghrib. Jadi kalau dia mau tahun baru nanti tunggu jam 12 malam itu sudah kelewat maghrib tadi kok gantian tahun itu. Ya. Jadi hari Senin ke hari Selasa ganti harinya itu tadi maghrib menjelang ya tenggelamnya matahari itu udah keluar hilal di sana. Jadi kalau ruqyah itu pada maghrib. Jadi enggak ada ruqyah jam 12 malam. Udah salah, sok pede lagi. Siapa yang diikuti? Kafir. Wong dasarnya memang ya figur publiknya orang-orang kafir. Ya. Itulah ya. Kaum muslimin. Tapi enggak perlu. Kata beliau, kalau kamu sudah dalam keadaan pagi kamu sadar hari itu juga kamu kerjakan. Enggak usah nunggu besok. Tidak jamin kehidupan kita sampai besok. Wa idza asbahta, kalau kamu dalam keadaan pagi, falatantadhiril masa, enggak usah nunggu sore. Ya, kalau sekarang lagi mood untuk ibadah-ibadah, buka Quran, baca Quran. Sekarang lagi mood untuk ya taat-taat sekarang juga. Wa khudh min sihhatika li saqamika, ambil masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Ya, ambil masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Terkadang subhanallah, masa sehat ini kita anggap seperti masa-masa yang berlalu biasa saja. Padahal kalau kita sakit, hari-hari sakit berapa hari sih kira-kira? Kita mendekam di ya kamar rumah sakit, paling banter kalau sakit kita parah sebulan. Itu tuh perasaan sudah subhanallah, kita sudah 50 tahun di rumah sakit. Ya, sampai bosan. Ya, padahal kalau kita sehat, berapa tahun kita sehat. Tapi apakah kita merasakan kalau itu nikmat? Lupa kadang-kadang. Ya, santai saja. Ya, kita jalani kesehatan kita dengan ya tanpa makna. Baru kalau sakit, Allah berikan dia meriang, menggigil sampai diimpus, ya kepalanya sudah pening, pusing, muter-muter. Ya mungkin baru kita sadar, ya Allah, ternyata waktu sehat itu nih berharga sekali. Kalau sakit mau apa coba? Kalau kita sakit mau apa? Zikir enggak nyaman, sholat juga enggak khusyuk. Ya. Yang dipikirin apa? Sehat. Tapi kalau sudah dikasih sehat, lupa. Maka kalau engkau diberikan kesehatan, gunakan kesehatan. Wa min hayatika li mautika, demikian pula kalau engkau diberi hidup, mumpung masih hidup, diberikan kesempatan hidup, ambil sebelum matimu. Artinya apa? Terkadang ada orang mati itu berangan-angan pengin dihidupkan lagi oleh Allah, kemudian pengin beramal. Tapi gak usah nunggu mati dulu baru pengen hidup lagi, mumpung masih hidup. Ya, maka dalam sebuah ayat Allah SWT sindir orang-orang seperti itu, Allah singgung mereka. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, rabbirji'un, rabbirji'un, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku. Ya Allah, kembalikan aku. Niscaya aku akan beramal dengan sebuah amalan yang semasa aku hidup aku tinggalkan. Kembalikan aku walaupun sesaat, semenit saja. Aku akan habis-habisan untuk sedekah, aku akan habis-habisan untuk ibadah, aku akan habis-habisan untuk taat kepadamu ya Allah. Saya sekarang sudah yakin. Ternyata alam barzah ada. Sudah ainul yakin, matanya melihat alam barzah itu ada. Baru dia mengatakan Rabbirji'un, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak wahai hambaku. Tidak mungkin kamu mati kemudian balik lagi. Ya, waktunya penyesalan itu bukan di sini. Kalau seandainya penyesalan di kubur itu dianggap oleh Allah, orang kafir semuanya pengin hidup. Ya, kenapa? Lihat di situ ada kubur. Tapi kalla, sekali-kali tidak mungkin orang mati balik lagi. Ya, ya kita doanya mati suri lah. Siapa ngomong mati suri itu mati terus hidup lagi? Ya, mati suri itu tidak mati. Nah, orang kalau sudah mati tidak bisa hidup lagi. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal enggak diakhirkan, enggak di ya apa? Percepat, enggak bisa diperlambat, enggak bisa dipercepat. Yaitu ajalnya di situ. Ya kalla, kata Allah, sekali-kali tidak wahai hamba-Ku, enggak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah kalimat-kalimat, penyesalan-penyesalan, ungkapan-ungkapan. Huwa qailuha, yang nanti akan dia katakan di alam kubur. Jadi Allah ceritakan itu ungkapan-ungkapan yang akan disampaikan oleh orang-orang kafir nanti dikubur seperti itu. Itu hanyalah ungkapan-ungkapan saja. Ya. Ungkapan yang mustahil. Wa mi wara'ihim barzakhun ila yaumil qiyamah. Di belakang mereka sudah ada barzakh. Alam barzakh itu dinding pemisah. Ya enggak mungkin kita lewat ya, kembali reinkarnasi. Ya, ke dimensi tiga dimensi itu hanya kacamata. Ada kacamata tiga dimensi. Tapi kalau kita hidup di tiga dimensi, ya itu mah cuma film. Ya, bagaimana ada kata orang hidup ya di alam tiga dimensi. Ya tiba-tiba dia nongol plung ya ke alam kita. Karena ini sudah hati-hati, berbagai macam mass media itu semakin merusak akal-akal manusia, semakin dibuat goncang akidahnya. Ya dari mulai iklan chat, "Mbah tolong pindahkan saya lagi golek. Mbah tolong pindahkan ikan belum kering. Mbah tolong pindahkan ini ya, gentengnya belum dipasang semua." Ya. Kalau kita tidak belajar akidah, wah ini iklan kok lucu ya. Kita anggap itu sebuah lelucon, padahal ini apa? Sebuah perkara yang mengerikan, tapi di setting dengan sebuah lelucon. Ya, akidah kesyirikan. Nah, jadi mumpung hidup, jangan tunggu mati baru ngomong la'ali a'malu sholihan fima taraktu, jangan. Atau ucapan orang kafir yang lain, ya laitani kuntu turaba, ya Allah seandainya engkau jadikan aku di dunia ini seperti tanah saja. Ya laitani kuntu turaba, ya Allah seandainya aku dulu tanah saja. Aku dulu hidup di dunia jangan jadi orang, tanah saja. Ya, kalau tanah kan enggak dihisab. Ya, dicangkul, dikencingi, ya di apalagi injek-injek, dibuang, ya diludahi. Ya, itu angan-angannya orang kafir. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka orang-orang kafir nanti di hari kiamat atau di alam kubur, dia mengatakan ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku dulu dunia menjadi tanah saja. Diinjak, dicangkul, dibuang, diludahi, dikencingi, di ya. Ya, jadikan tempat sampah dan lain sebagainya. Rela dia kapan ketika melihat adab yang besar. Nah, ini Masya Allah, kalimat yang singkat dari beliau. Ini semuanya adalah pengertian zuhud. Artinya apa? Kaitan hati kita dengan akhirat, akhirat lebih kuat dari apa yang ada di tangan kita. Ya. Jadi zuhud itu apa? Apa yang di sisi Allah lebih kita yakini dengan seyakin-yakinnya dari apa yang sekarang di tangan kita. Kita mungkin sekarang genggam uang 1 miliar atau 2 tangan. Ya. Nah, hatimu kemana? Lebih yakin ke sini atau lebih yakin ke sana? Itulah zuhud. Jadi zuhud itu tidak berpengaruh pada penampilan, tidak berpengaruh kepada hidup, tapi adalah hati kaitannya. Jadi selama hatimu ini meyakini apa yang di sisi Allah lebih kamu cintai, lebih kamu harapkan, dan apa yang di tanganmu kau jadikan sebagai wasilah saja, maka itulah zuhud. Tetapi kalau ya sesuatu yang di tanganmu lebih kamu yakini dari apa yang di sisi Allah, walaupun zahirmu menampakkan zuhud, maka engkau bukan orang yang zuhud. Jadi orang miskin, berarti zuhud itu orang miskin atau orang kaya? Enggak pandang bulu, miskin kaya bisa zuhud. Demikian juga kalau sombong, miskin kaya bisa sombong. Kalau orang miskin tetapi tomaknya dengan dunia mati-matian, habis-habisan, dia enggak zuhud walaupun dia compang-camping. Ya, walaupun dia tidak punya harta, tapi kenapa? Hatinya betul-betul ya terpaut dengan dunia. Dan itu memang sebenarnya nasihat yang sangat jalan, tetapi kadang susah kita prakteknya. Ya, dan kita yakin sesuatu yang di tangan kita kadang belum tentu jadi milik kita. Ya, mungkin sekarang kita punya uang 1 juta misalkan, belum tentu 1 juta ini semua masuk ke mulut kita. Ya. Paling yang masuk berapa? Kalau kita belikan makanan pun yang masuk berapa? Ya, 1 juta kita borong bakso. Paling yang masuk 2 mangkok. Kalau dia pecinta bakso mungkin 3 mangkok. Itu pun sudah yang mangkok ketiga ini sudah mual-mual, dia mau muntah. Udah enggak enak rasanya. Ya, sisanya oh ya untuk orang lain. Itu yang di tangan kita. Jadi belum tentu milik kita ini. Ya kita sudah kerja paksa banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ternyata yang menikmati nanti ya anak cucu kita. Yang mending kalau mereka soleh. Ya, kalau mereka enggak soleh, hanya akan menolong kemaksiatan mereka. Ya, itu hakikatnya. Baik. Di sini ada taklik yang juga indah. Wa minan nas, ada sebagian, bukan semua, sebagian manusia, man yarkanu ila dunya, seseorang yang betul-betul rokana itu menetapi sebuah tempat, jadi dia itu betul-betul tertancap kepada kehidupan dunia. Wa ma fiha minal ladzat, dan apa yang ada pada dunia dari kelezatan-kelezatan. Artinya apa yang dia cari hanya itu. Bihai yansihi dzalik wajibahu nahwa rabbih. Di mana semuanya itu melupakan dia dari kewajiban dia kepada Rabb-nya. Ini biasanya kalau usia-usia masih remaja. Ya, berapa banyak siapa remaja-remaja sekarang yang mau sajar? Taruhlah kita ini walaupun mungkin ada 20, kalau dibanding dengan mereka enggak ada sekuku hitam, enggak ada serambut putihnya. Ya. Karena kita mungkin tinggal di sana ada 10.000 orang, cuma kita yang satu ke sini. Satu lagi tinggal di ujung sana, berapa ribu orang yang di sana cuma satu dia yang di sini. Ya. Baik. Rata-rata manusia seperti itu. Yang dicari hanyalah dunia. Harta benda dunia, syahwat dunia. Jadi jangan heran kalau pulang kampung pun ya bangga-banggaan dunia. Ya, fulan punya mobil kerja. Apa itu? Anaknya fulan, masya Allah, kalau pulang membawanya mobil gonta ganti padahal rentalan, kita tidak tahu. Ya, orang akan, wah itu berhasil di kota, jadi apa dia ya? Kenapa? Ya memang kehidupan mereka seperti itu. Acuan mereka seperti itu. Jadi rukunnya dengan dunia, artinya apa? Terkaitnya mereka dengan dunia sangat betul-betul sama. Ya, sudah enggak dipikirkan dia di kota mau jadi apa, yang penting dunianya berhasil. Ya, kalau pulang dia jadi orang soleh, jadi ya ahlu sunnah, gamisan, singgotan. Tapi dia enggak bawa apa-apa. Nah, itu mah jadi gelandangan di kota. Teroris itu. Berarti kan teroris kan. Ya, karena kita enggak punya dunia. Baik. Tahu tuh ngajinya di mana itu. Puas. Ngeri goncangannya. Ya, kalau antum enggak kuat, hari itu juga pasti akan dilepas itu. Iya, yes. Kalau gitu jadi mereka aja. Ya. Baik. Wa nahwa nafsihi. Demikian pula lupa dia dengan kewajiban diri. Wa nahwa bani jinsihi, lupa juga dengan jenisnya manusia. Fa hadza bila syak madzmum. Yang demikian tanpa diragukan lagi tercela. Kalau sampai demikian keadaannya, kita mencintai dunia. Wa minhum man ya'malu fiha qa'iman biwajibihi ghairu nasin li akhiratihi fa hadza mamdud. Sebagian mereka pula ada yang beramal untuk cari dunia, tetapi mereka enggak melupakan kewajiban. Ya, kewajiban dia kepada Rabb-nya ditunaikan, kewajiban dia kepada manusia ditunaikan. Yang seperti ini tidak diragukan lagi, terpuji. Ma'jur, dia dapat pahala. Ya karena yang namanya dunia. Ya waja'alna al-laila libas, waja'alna an-nahara ma'asha. Waja'alna al-laila libasa, waja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam itu sebagai selimut untuk kalian istirahat, dan kami jadikan siang itu sebagai apa, tempat untuk cari ma'isha. Jadi siang itu untuk cari ma'isha, malam untuk apa? Untuk kita istirahat. Bukan dibalik. Siang istirahat, malam cari ma'isha. Kalau kita musaklak-saklakan ayat, antum dosa semua. Malam-malam lembur. Tidur. Oh, sip kok sip malam. Emang ada dalilnya kita masuk malam? Dalilnya jelas kok. Waja'alna al-laila libasa. Ya, waja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang itu untuk cari ma'isha. Ya, malam untuk libas, untuk kita selimut tidur. Nah, kalau kita saklek dengan ayat ini dosa semua. Jadi besok ngambilnya sip siang aja. Sip malam enggak. Tapi enggak bisa ya. Itu hanyalah ini saja istilahnya agelap. Kalau siang itu biasanya di sana kita cari ma'isha, kalau malam ya kita istirahat. Jangan kayak kalong, kalau kalong enggak kelelawar. Itu kalau siang tidur, kalau malamnya cari mangsa. Nah, ya, tapi bukan berarti tidak boleh, boleh-boleh saja. Ini sekedar plesetan saja. Ma'jur, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan jagalah kami dari azab neraka. Ini namanya doa sapu jagat. Ya. Intinya meminta kebaikan di dunia semuanya yang baik-baik, dan kebaikan di akhirat semua yang baik-baik, dan minta perlindungan dari azab neraka. Wabtaghi fi ma ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu di negeri akhirat. Jadi apa yang Allah akan berikan kepadamu? Surga. Cari itu surga. Artinya apa? Ini tujuan pertama dulu, cari surga. Ibadah, ibadah, ibadah, ibadah dengan segala jenisnya. Salat, zakat, sedekah, infak, ya, haji, umroh dan lain sebagainya. Cari-cari semuanya. Zikir. Tetapi apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu lupakan, kamu hidup di dunia. Ambil bagianmu di situ. Ya, jangan dibalik. Ya. Jangan lupa sholat. Ya, jangan lupa zikir. Itu salah. Ya. Atau ungkapan yang semakna, kalau engkau lagi ibadah seakan-akan kau besok mati. Kamu kalau lagi apa? Cari dunia seakan-akan kamu hidup ya sepanjang masa. Jangan. Baik, kalau kamu cari dunia, niatkan untuk ibadah. Ya, jangan kemudian ya menasehatkan seakan-akan akhirat itu sekedar sampingan. Ya, cari dunia tapi jangan lupa sholat. Itu kan artinya dunia dulu habis-habisan kemudian jangan lupa sholat. Ya, sholat dulu jangan lupa dunia. Karena ini ayatnya, carilah apa yang Allah berikan kepadamu di negeri akhirat surga, tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Cari, ya, ambil. Wa ahsin, dan berbuat baiklah. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wa la tabghil fasad, dan jangan kamu ya mencari kerusakan di, atau membuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang membuat kerusakan. Baik. Walaisal murad minan nahyi an intidharis sabah wal masa tarkud dunya balil ghardu al mubadarah bil a'mal as-salihah qabla tahja'ul maniyah. Bukan yang dimaksud itu larangan menanti subuh ya dan menanti sore. Tarku adunya, untuk tidak meninggalkan dunia. Maksudnya apa? Larangan di sini bukan berarti larangan kita mencari dunia, bukan. Tetapi maksudnya apa? Bersegera dalam keamanan. Itu intinya. Jadi kun fi dunya ka anaka gharib au ghair au abir sabil. Kemudian beliau mengatakan fa idza amsayta falatang fa disabah. Artinya apa? Bersegera beramal. Ya bukan berarti kita ibadah di masjid terus enggak. Karena ibadah tidak hanya di masjid. Ibadah di luar masjid juga bisa, sambil bekerja juga bisa. Ya, jangan dipahami salah. Enggak mau kerja yang penting keluar mondar-mandir dari masjid ke masjid. Rezekinya nanti Allah yang kasih. Rezeki kan perlu dikasih, perlu dicari. Nah, kalau kita gak nyari, bagaimana Allah ngasih? Uang semuanya itu ada sebab, ada musabab. Orang pengen makan aja, orang pengen kenyang aja wasilahnya makan. Kalau dia gak makan, gak mungkin kenyang. Demikian juga rezeki. Kalau kita pengen punya rezeki, bekerja. Itu maksudnya. Jadi yang diinginkan di sini adalah ya bersegera. Kalau di situ saat itu kita bisa beramal, beribadah, ya maka segera beribadah. Contoh ibadah-ibadah yang ringan dengan ucapan-ucapan ya seperti kalimatani, khafifatani, alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lirrahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Sambil bekerja. Ya. Indah masyaallah. Baik, hati kita tenang, mati pas bekerja dalam keadaan zikrullah. Baik, alhamdulillah. yakfi insyaallah fi hadzal qadar. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.